sekarang kita kasih ini buat sahabat-sahabat kita semuanya, Mas Romli. Kita belikan untuk rekan saya yang memilihkan. Sugemlah. Saya minta tepuk-tepuk tangan cuma buat Kembang Arum. Yang dari Yati Motor, terima kasih dulu. Mas Bos, itu mulia. Wahai sahabatku, jangan kau lukai hatinya. Aku tak rela bila kau sakiti dia. Sungguh ku cintainya. Rangkan di dan malam ini kita sudah bisa